Yo, listen to the beat. Yes, this is the G-Rap, yeah. Rupamu panjang ayu, kowe rada kemayu, engkok kowe murahan kaya kincil gondolan. Rupamu panjang ayu, kowe rada kemayu, engkok kowe murahan kaya kincil gondolan. Lu cai cendro to ayu, mukamu sembuh pemulu dan marai ngelu. Pikiran dan kenan yang telok tingkah polamu, marai raku batin ni anti pemenang imanku. Oh, putih asyik berduit, bajunya aja mahal ala putih. Dengan eksistensinya menyandang tim kecilik, bikin lelaki hilang akal pengen cepat rasanya dia mendetik. Break the beat, come on and beat all my friends. Moving that beat, kecil check until the end. Ikutlah berdansa, bila kalian suka. Westy Rap Soldiers, disini untuk semua. Ise cile uwes, nim cile uwe arek dati opo. Ise cile uwes, murahan dati gosip tonggo-tonggo. Rupamu panjen ayu, tuk uwe rodo kemayu. Engkok kuwe murahan, kaya kimcil gondolan. Rupamu panjen ayu, tuk uwe rodo kemayu. Engkok kuwe murahan, kaya kimcil gondolan. Jangan kunci si gomong, jangan ragu berdiri. Lepaskan penatmu, goyangkan tubuhmu. Before the cincin sore, bantu samamu. Throw your hands in the air, cincinkan lenganmu. Tinggal di sini menemani tiada ragu. Inilah musikku. Wah wah wah, kebiak kebiak. Bocah saiki, seneng mamet di dodone. Ukuran gak normal, lo rasa semua jale. Jale lagi ngetren, pencaul kondone. Walang cabang bayi, ki bocah arep dati omong. Rupamu panjen ayu, kowe rada kemayu. Engkok kowe murahan, kaya kincil gondolan. Rupamu panjen ayu, kowe rada kemayu. Engkok kowe murahan, kaya kincil gondolan. Hari ini masih kincil, mending lo pengajian. Daripada masih kincil, mending lo sholawat. Mangkal yuk. Kaya kincil gondolan.